الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang berikutnya, bab ma jaa fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama janab at-tauhid wa saddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirk. Bab penjelasan dalil-dalil tentang upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga tauhid, dan beliau menutup pintu seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bab penjelasan dalil-dalil tentang upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga tauhid, dan beliau menutup pintu semua jalan yang bisa mengantarkan pada perbuatan syirik. Baik. Ini masih dalam rangkaian bab tentang larangan perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan pada bab ini lebih khusus lagi ditekankan bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara tauhid dan kekhawatiran beliau jangan sampai umat ini menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun wallahul musta'an, keyakinan kekhawatiran beliau tersebut benar-benar terjadi pada umat ini, sebagaimana ia akan dijelaskan pada bab yang selanjutnya. Iya. Dan hal ini menunjukkan bahwasannya tauhid adalah masalah yang sangat penting di dalam agama kita. Ya. Bahkan yang paling terpenting. Bahkan manusia diciptakan karena tauhid. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku saja. Yaitu mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Demikian pula para rasul, misi di mana mereka diutus karenanya adalah untuk mengajak kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Sebagaimana firman Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang rasul, setiap kaum mengatakan dan menyerukan kepada kaumnya, أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ, sembahlah Allah saja, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, dan jauhilah tagut. Iya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan permasalahan tauhid, dan beliau memprioritaskan permasalahan tauhid. Maka ketika beliau mengutus para sahabat untuk berdakwah, beliau juga berpesan kepada mereka untuk mengutamakan dakwah tauhid. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, sebelum beliau diutus ke negeri Yaman, فَلِيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدَعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَىٰ أَيُّ وَحِدُ اللَّهِ. Wahai Mu'adz, hendaklah perkara pertama yang engkau dakwahkan ya, pada penduduk negeri Yaman adalah agar mereka bersyahadat ya, La ilaha illallah, dan dalam riwayat agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka apabila ada di antara juru dakwah atau seorang ustaz, seorang da'i yang tidak memperhatikan masalah tauhid, tidak mengajak kepada tauhid dan tidak memberantas kesyirikan, berarti dia tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Ya. Ada yang lebih memperhatikan politik, ada yang ingin berkuasa, ingin mendirikan daulah Islamiyah, ya. Ada yang zikir jamaah, ada yang sekedar mengajak orang sholat, ya. Tapi di sisi lain mereka melalaikan tauhid, mereka tidak mementingkan dakwah tauhid. Maka ketahuilah, mereka telah menyelisihi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka bab ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid, dan beliau berupaya untuk menutup semua pintu yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Baik. Dalil yang pertama, wa qaulullah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat olehnya apa yang kalian rasakan, penderitaan yang kalian rasakan. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan atas kalian. Bil mu'minina raufur rahim, sangat lembut dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat ke-128. Baik. Ini dalil yang pertama yang dijadikan hujjah oleh al-muallif rahimahullahu taala di dalam bab ini. Ya. Ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dikuatkan dengan tiga muakkidat, ya, tiga penguat. Ya. Yang pertama al-qasam al-muqaddarah, yang kedua huruf lam, yang ketiga huruf qad. Ya. Sehingga maknanya, demi Allah, sungguh benar-benar. Ya, ada yang kita mau terjemahkan secara lafziyah. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Ya. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Baik. Jadi ayat ini akan menjelaskan kepada kita lima sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Pertama, beliau seorang rasul. Artinya utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan seorang pendusta. Ya. Tetapi beliau adalah seorang yang berucap dengan wahyu. Ya. Bukan ucapan yang berasal dari hawa nafsu atau diri beliau. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah apa yang beliau ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, bukan berasal dari hawa nafsunya. Maka beliau seorang rasul. Yang kedua, min anfusikum. Dia berasal dari diri-diri kalian sendiri. Ya, yakni dari kalangan kalian. Ini ada dua kemungkinan makna yang disebutkan para ulama. Kemungkinan yang pertama, yakni dari bangsa Arab. Dan kemungkinan yang kedua, maksudnya adalah dari jenis manusia. Bukan malaikat dan bukan pula jin. Dan yang kedua ini yang lebih utama, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman tatkala Allah mengutus pada mereka seorang rasul yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Maka maksudnya di sini adalah dari jenis manusia. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, bukan untuk bangsa Arab saja. Ya. Ini Rasulullah ilaikum jami'an. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya aku adalah Rasul, utusan Allah kepada kalian semuanya. Iya. Berbeda dengan para nabi sebelum beliau, diutus kepada kaumnya saja, di zamannya saja. Tetapi Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Iya. Yang ketiga, azizun alaihi ma'anittum. Ya. Sangat berat baginya penderitaan yang kalian rasakan. Ya. Karena Nabi SAW sangat perhatian kepada umatnya, sehingga berat baginya apa yang mereka rasakan. Harisun alaikum. Yang keempat, senantiasa haris, ya, sangat menginginkan keimanan kalian dan keselamatan kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum. Sangat berat beliau rasakan penderitaan kalian atau sesuatu yang menimpa kalian, apakah itu kesesatan ataupun penderitaan-penderitaan berupa musibah di dunia ini. Harisun alaikum, sangat menginginkan keselamatan dan keimanan kalian, baik di dunia dan di akhirat kelak. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sepanjang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau setelah beliau menjadi rasul, ya, sampai beliau wafat, beliau senantiasa mengingatkan kaum muslimin, ya, mengajarkan mereka kebaikan yang bisa mengantarkan ke surga dan selalu mengingatkan mereka akan keburukan yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Sebagaimana diriwayatkan Al-Imam At-Tabrani dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, kata Abu Dzar, tarakani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahayhi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah ada satu ekor burung yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan ilmunya tentang itu. Maksudnya semua tentang kebaikan telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satupun kebaikan yang bisa mengantarkan kalian kepada surga, dan tidak satupun keburukan yang bisa menjauhkan kalian dari neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Ya. Jadi tidak ada satupun kebaikan yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga manusia tidak perlu dengan kebaikan yang dia ada-adakan dari dirinya sendiri. Ya. Tidak perlu dia berbuat kebid'ahan di dalam agama ini. Agama ini telah sempurna. Semua kebaikan yang bisa mengantarkan ke surga dan menjauhkan dari neraka itu telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Iya. Dan yang paling terbesar yang beliau peringatkan umatnya agar mengajak mereka kepada tauhid dan menjauhi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu, orang yang mengajarkan tauhid dan memperingatkan bahaya kesyirikan hakikatnya adalah orang yang paling mencintai umatnya. Iya. Karena demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah dimaklumi adalah orang yang paling mencintai umatnya. Beliau selalu mengingatkan mereka akan bahaya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengajak untuk memurnikan tauhid. Ya. Maka termasuk kesalahan besar kalau kita menganggap orang yang mengajarkan tauhid itu sebagai pemecah belah umat, atau orang yang melarang dari kebid'ahan itu sebagai orang yang mau mencerai-beraikan barisan umat. Ini salah besar. ya. Sebab hakikat cinta kepada umat yang sebenarnya adalah larang mereka dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, ya, terutama perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatan kebid'ahan. Ini hakikat cinta yang sebenarnya, ya. Kalau kita saling mencintai, maka mestinya kita saling mengingatkan. Mengingatkan untuk takwa kepada Allah, mengingatkan untuk menjaga tauhid kita. Jangan sampai kita terjerumus pada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar dan paling berbahaya, ya. Sebagaimana firman Allah, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan banyak lagi dalil yang menunjukkan bahwasannya kesyirikan adalah dosa yang paling berbahaya. Sifat yang kelima, bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat lembut dan penyayang bagi orang-orang yang beriman. Iya. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sangat mencintai dan sangat menyayangi kaum mukminin. Iya, khususnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang paling terbaik di dalam mengikuti beliau dan paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa disamai oleh generasi setelahnya. Iya. Sebaliknya, kepada orang-orang kafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap keras dan memusuhi mereka. Sebab hal itu adalah tuntunan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, mereka itu sangat keras kepada orang-orang kafir dan penyayang di antara sesama mereka, di antara kaum mukminin. Iya. Maka di sini ada tahdzir kepada orang-orang yang berkasih sayang, ya, dengan orang-orang kafir. Iya. Ya, sampai membentuk sebuah kelompok lintas agama, ya, untuk bersatu, ya. Bahkan tokoh-tokoh lintas agama ini berkumpul bersama untuk mencela pemerintah kaum muslimin, ya, sampai mengatakan pemerintah itu bohong, ya. Dikatakan di tengah-tengah khalayak ramai disiarkan kepada umat, ya, membongkar aib sesama muslim dan berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Ini bukan, ya, bukan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaliknya sangat keras kepada orang-orang kafir dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Karena hal itu adalah tuntunan kalimat la ilaha illallah, ya, sebagaimana yang pernah diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mengatakan inni bari'un innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah kecuali zat yang menciptakan aku. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wabada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha' abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sesungguhnya telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam dan pengikutnya tatkala mereka berkata kepada kaumnya yang kafir, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, serta telah nampak kebencian dan permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Iya. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan sebagai bentuk kasih sayang kepada umatnya beliau menjelaskan tentang tauhid, mengajak kepada tauhid dan memperingatkan dari bahaya perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan-kuburan. Wala taj'alu qabra 'idan. Dan janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Aib. Wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan bersalawatlah atasku, karena sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepada aku dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa ruwatuhu thiqat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan rawi-rawinya thiqah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhar. Iya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah jangan kalian jadikan kuburan-kuburan, rumah-rumah kalian sebagai kuburan, yakni kalian tidak sholat di rumah kalian, ya. Atau kalian tidak membaca Al-Quran di rumah kalian. Sebab sholat dan membaca Al-Quran, juga berdoa di kuburan itu terlarang. Maka kalau kalian tidak sholat di rumah kalian, yakni sholat-sholat sunnah, tidak membaca Al-Quran, tidak pula berdoa, ya, berarti kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus sebagaimana dalam sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu memerintahkan, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kubura. Ya. Jadikanlah sebagian salat kalian di rumah kalian, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Ya. Juga dalam Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Thabit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Ya. Salat yang paling afdal, salatnya seseorang yang paling afdal itu di rumahnya, kecuali salat-salat wajib. Ya. Jadi salat-salat sunnah itu yang paling afdal dikerjakan di rumah, kecuali salat-salat wajib. Iya. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira. Fa inna syaitana yafirru min al-bait alladhi yusma' suratul Baqarah, suratul Baqarah tuqra'u fihi." Iya. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu bagaikan kuburan-kuburan, karena sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Iya. Artinya bacalah Al-Quran, bacalah surat Al-Baqarah di rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Iya. Yang tidak boleh di situ kita membaca Al-Quranul Karim. Iya. Tetapi bacalah Al-Quran di rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, menunjukkan bahwasannya membaca Al-Quran di kuburan dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepanjang hidup beliau tidak pernah dicontohkan. Ya, tidak pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat wajib maupun sunnah di kuburan. Tidak pernah pula beliau berdoa kepada Allah, ya, dengan meyakini bahwa doa di kuburan tersebut lebih afdal, ya, atau secara khusus datang di kuburan untuk berdoa kepada Allah. Iya, ya, selain doa kepada mayit tersebut. Tidak pula beliau membaca Al-Quran di kuburan. Ya. Kecuali hadis-hadis yang dhaif, yang dijadikan pegangan. Adapun hadis yang sahih, ya, diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membaca, ya, Al-Quran di kuburan. Baik. Dan ini juga bermakna bahwa tidak boleh menguburkan, ya, kaum muslimin di rumah, ya, tetapi dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dua sahabat beliau yang berada di samping kuburan beliau. Baik. Kemudian kata beliau, "Wala taj'alu qabri 'idan." Dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai 'id. Yaitu satu tempat untuk dijadikan tempat melakukan amalan yang berulang-ulang. Itu id. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, al-id ma yu'tadu maji'uhu wa qasduhu min zamanin aw makanin. Id di sini adalah sesuatu yang terbiasa dilakukan di situ, ya, mengunjunginya atau bermaksud, ya, datang kepadanya, baik itu zaman maupun tempat. Ya, kalau zaman artinya waktu tertentu, kalau tempat artinya tempat tertentu. Yakni kebiasaan sebagian orang pada waktu-waktu tertentu datang di kuburan untuk melakukan satu amalan. Maka ini telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang mereka istilahkan dengan haul. Ya. Haulnya kiai fulan, ya, atau presiden fulan. Sehingga setiap tahunnya atau setiap hari kematiannya selalu mereka datang di kuburan. Ini maksudnya, aid. Ya. Setiap hari tertentu, apakah setiap pekan, setiap bulan, atau setiap tahun, atau setiap 100 tahun. Ya. Mereka datang di kuburan tersebut. Ya. Khusus berziarah kepada kuburan itu. Ini maksudnya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan kuburanku sebagai id. Artinya kalian selalu datang secara rutin. Ya. Dengan jadwal tertentu. Pada hari tertentu, tanggal tertentu. Ini telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab kekhawatiran beliau jangan sampai, ya, kuburan beliau itu menjadi berhala yang disembah. Ya. Kalau sekedar mau bersalawat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan, bersalawatlah kepadaku. Karena sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Jadi tidak mesti harus datang di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar untuk bersalawat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya, salawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Iya. Maka hadis ini juga terdapat peringatan dari perbuatan melakukan safar untuk berziarah ke kuburan-kuburan. Ini sama sekali tidak disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau telah melarang hal tersebut dalam hadis, "La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan safar kecuali kepada tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Hada, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Tiga masjid ini saja yang boleh kita melakukan safar dengan niat beribadah khusus di tempat tersebut. Adapun selain itu, selain masjid-masjid tersebut, ya, apakah Masjid Aisyah, Masjid Sab'ah, ya, Masjid Qiblatain, ya, semuanya tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Masjid Quba ketika kita sudah berada di Madinah. Ya, Kalau dari Indonesia kita berniat, saya berniat untuk berziarah ke Masjid Quba, itu tidak disyariatkan. Sebab melakukan safar ya, tidak boleh. Kalau diniatkan untuk beribadah di tempat tertentu ya, kecuali kepada tiga masjid. Sehingga hadis ini ketika dikabarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika itu beliau baru pulang dari Bukit Tur ya. Bukit Tur, di mana bukit tersebut Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Lalu kata Abu Hurairah, andaikan engkau menyampaikan hadis ini sebelum aku pergi, tentu tidak aku tidak akan pergi ke sana. Iya. Maka termasuk kebid'ahan ya, apa yang mereka namakan dengan wisata spiritual ya, dengan berziarah ke kuburan para wali ya, para nabi-nabi ya, yang telah meninggal dunia ya, di kuburan-kuburan mereka. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hal tersebut termasuk berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan di dalam menghormati orang tersebut. Adapun sekedar mau berdoa atau mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah mengabarkan bahwa dimanapun kalian berada, salawat kalian akan sampai kepada aku. Iya. Jadi ketika kita mengunjungi kota Madinah, itu kita niatkan untuk berziarah ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di situ. Ya. Karena ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keutamaan. Ya. Lalu kalau sudah masuk kota Madinah, baru boleh ya, berniat ziarah kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan haji seorang itu sah ya, tanpa harus berkunjung ke Madinah. Tanpa harus berkunjung ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sah. Ya. Tapi kalau dia mau melakukan sekali safar datang ke Masjid Nabawi, itu juga tidak apa-apa. Iya. Ini semua dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid dan menutup pintu-pintu kepada kesyirikan. Baik. Dalil yang berikutnya, wa an Ali bin Husain. Dari Ali bin Husain. Beliau adalah Ali bin Husain ibni Ali ibni Abi Thalib. Iya. Jadi beliau adalah cucu dari Ali bin Abi Thalib. Iya. Ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Al-Husain. Iya. Beliau termasuk seorang tabi'in yang paling mulia, yang faqih, ya, dan ahli ibadah. Ya, sehingga beliau digelari dengan Zainul Abidin, ya, meninggal pada tahun 93 Hijriah. Bahwasannya annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat ada seorang laki-laki masuk di satu lubang atau satu tempat kosong yang ada di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masa tabi'in. Fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu. Maka dia masuk di tempat tersebut lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali bin Husain, ya, anaknya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, melarang dia melakukan hal tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa para sahabat itu adalah perkara yang telah dimaklumi di tengah-tengah mereka. Demikian pula para tabi'in, bahwa berdoa di kuburan ya, atau bermaksud untuk melakukan doa di kuburan secara khusus dan sholat padanya adalah hal yang terlarang ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala telah menukil adanya ijma' ulama akan hal tersebut, bahwa seluruh ulama melarang hal tersebut. Baik. Maka ketika laki-laki ini melakukan hal itu, langsung dilarang oleh Ali bin Husain. Wa qala, dan beliau mengatakan, ala uhadditsukum haditsan, maukah engkau aku sampaikan satu hadis, sami'tuhu min abi anjaddi, yang aku dengarkan dari bapakku, dari kakekku, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hadis ini beliau dengarkan dari bapaknya Al Husain, dari kakeknya Ali bin Abi Thalib, dan Ali mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattakhidhu qabri 'aidan wa la buyutakum quburan, fa inna taslimakum yablughuni aynama aw haythu kuntum." Rawahu fil Mukhtarah. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat aib, dan jangan pula kalian jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan, karena sesungguhnya salam kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu fil Mukhtar, diriwayatkan di dalam kitab Al Mukhtarah oleh penulisnya, yaitu Al Imam Diyauddin Al-Makdasi rahimahullahu ta'ala. Ya. Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Makdasi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Baik. Ini salah satu kitab yang ditulis sebagai tambahan-tambahan kitab sahih, hadis sahih atau sahihain. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa pensahihan Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Makdasi itu lebih bagus, ya, dari pensahihannya Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Baik. Di sini menunjukkan bagaimana perhatian para sahabat dan tabi'in. Dan lebih khusus lagi, tabi'in di sini adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Fatimah. Ya. Dan dari cucu beliau Al-Husain. Ya. Di mana suatu hari beliau melihat ada laki-laki yang masuk di salah satu celah di kubur, di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berdoa di kuburan tersebut, maka beliau pun melarang. Asal larangannya karena beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattakhidhu qabri 'aidan." Yang beliau dengarkan dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan jadikan kuburanku sebagai 'aid." Ya, tempat yang selalu didatangi untuk berdoa, ya, pada waktu-waktu tertentu. Dan jangan pula jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ya. Artinya, jangan seorang menyangka bahwa untuk berdoa kepada, untuk bersalawat atau berdoa kepada Allah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus mendatangi kuburan beliau. Ya. Dan hal itu kalau dilakukan berulang-ulang sangat dikhawatirkan bisa menjadi sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, salawat dan salam kalian itu sampai kepada aku dimanapun kalian berada. Baik. Ada riwayat yang serupa dari Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Al-Hasan, juga dari Ali bin Abi Thalib, dari anaknya Fatimah. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Ya. Jadi Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ya. Diceritakan oleh Suhail bin Suhail bin Abi Sahal. Suhail bin Abi Sahal. Bahwasanya kata beliau, suatu hari Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum itu melihatku di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadani, maka beliau pun memanggilku. Ya. Wa huwa fi baiti Fatimah radhiyallahu taala anha yata'asya. Ya. Ketika itu beliau berada di rumah Fatimah radhiyallahu taala anha sedang makan malam. Faqala halumma ila al-'asya, Maka beliau mengatakan, ayo kita makan bersama. Fakultu la uriduhu. Maka aku katakan, aku tidak menginginkannya. Fakala, ma li ra'aytuka indal qabr. Ya. Mengapa aku melihatmu berada di kuburan? Fakultu sallamtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku jawab, aku mengucapkan salam atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakal, maka beliau berkata, idza dakhaltal masjid fa sallim. Kalau engkau masuk ke masjid, maka ucapkanlah salam. Tsumma qal, kemudian beliau berkata, inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidhu qabri aidan. Jangan jadikan kuburanku itu sebagai tempat aid. Wala tattakhidhu buyutakum maqabira. Dan jangan jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan-kuburan. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Dan berselawatlah kepadaku, sesungguhnya selawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. La'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Lalu beliau mengatakan, "Ma antum wa man bil Andalus illa sawa." Tidaklah engkau dan orang yang berada di Andalus itu kecuali sama saja. Artinya, salawat di sini dan di sana sama saja sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Pelajaran yang terpenting dari hadis ini adalah larangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid. Ya. Dan hal ini larangannya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kuburan selain beliau yang tidak lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pelajaran yang lain, disyariatkannya mengingkari kemungkaran yang kita lihat, ya, dan mengajarkan orang yang jahil akan hukum tersebut. Jadi jangan dibiarkan saudara-saudara kita melakukan hal tersebut. Ya. Teladan dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga beliau, mereka melarang dari perbuatan yang bisa mengantarkan kesyirikan. Ya. Inilah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sejati. Ini ahlul bait yang sejati, ya. Bukan yang mengajak kepada kesyirikan dan kebid'ahan. Iya. Hadis-hadis ini juga melarang berziarah di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berulang-ulang. Ya, secara berulang-ulang. Ya. Diatur waktu tertentu secara khusus untuk berziarah di kuburan beliau. Ini tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kebetulan kita lagi ada di Madinah lalu berziarah di kuburan beliau dan tidak dilakukan berulang-ulang, maka ini yang disunnahkan. Iya. Baik. Dan tujuan yang syar'i, ya, hadis ini juga menjelaskan tujuan yang syar'i untuk berziarah di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sekedar untuk berselawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau datang di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sekedar mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada Abu Bakar dan kepada bapaknya. Setelah itu beliau pergi berlalu, ya. Tidak melakukan amalan-amalan khusus di situ. Tidak berlama-lama di depan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa-doa khusus, ya. Segala macam doa seperti yang biasa kita lihat, ya. Yang dilakukan oleh sebagian orang. Ini termasuk kebid'ahan. Kalau dia berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu termasuk kesyirikan. Baik. Kesimpulannya, hadis-hadis ini menunjukkan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap permasalahan tauhid, ya. Dan usaha beliau untuk menutup segala pintu yang bisa mengantarkan kepada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena hal itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abdullah Sufyan.

atau seperti dalam hadis Abu Huzaifah, ya, Salim maula Abu Huzaifah, yang anak itu sedari kecil sampai dewasa tumbuh berkembang tinggal di rumah Abu Huzaifah, ya, sehingga ketika dia sudah dewasa Abu Huzaifah cemburu kepadanya apabila dia bebas keluar masuk di rumahnya, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan kalau dia diberikan susuan, ya, yakni susu itu ditaruh dalam gelas lalu diminumkan kepada si anak, maka dia menjadi mahram, ya. Ini dalam kondisi seperti ini dibolehkan insyaallah taala. Baik, wallahu alam. Apa yang disebut waliullah dan siapakah yang berhak disebut waliullah? Waliullah itu adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Iya. Siapakah yang berhak disebut waliullah? Adalah semua orang yang beriman kepada Allah, seluruh kaum muslimin, dengan dua syarat, iman dan takwa. Sebagaimana dalam surat Yunus Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattakun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa wali-wali Allah tersebut? Alladzina amanu wa kanu yattakun. Ya. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka ayat ini menjelaskan untuk menjadi wali Allah cukup dengan dua syarat, iman dan takwa. Ya. Maka setiap orang yang beriman dan bertakwa, dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya saja derajat kewalian itu bergantung pada derajat iman dan takwa. Ya, derajat kewalian bergantung pada derajat keimanan dan ketakwaan. Dan tidak disyaratkan wali itu harus memiliki karamah, tidak sama sekali. Ya. Tidak disyaratkan wali itu harus memiliki karamah. Bahkan terkadang karamah itu Allah berikan kepada seseorang bukan karena imannya kuat, justru karena imannya lemah. Untuk apa? Untuk menguatkan imannya. Sehingga di dalam sejarah karamah para tabi'in itu lebih banyak dibanding karamah sahabat. Iya. Kenapa? Karena sahabat itu tidak perlu dengan karamah untuk menguatkan keimanan mereka. Mereka langsung melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Adapun generasi tabi'in yang tidak melihat mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka banyak diberikan karamah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan keimanan mereka. Iya. Jadi seorang yang diberi karamah itu juga bukan sebagai tanda bahwa dia wali yang paling hebat, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menentukan kedudukan kewalian seseorang adalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi bukan wali Allah itu orang yang bisa terbang atau bisa berjalan di air atau punya ilmu kebal, ya, dan semacamnya, tidak sama sekali. Ya. Wali Allah adalah setiap yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah berpesan, kalau kamu lihat orang yang terbang di udara atau dan berjalan di atas air, maka jangan engkau membenarkan dia sebelum engkau lihat, ya, bagaimana ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau cuma seperti itu mudah bagi syaitan, ya, untuk membantu wali-walinya, ya, melakukan hal tersebut, ya. Pagi hari salat subuh di Ciamis, salat zuhur di Makkah, ya. Dengan bantuan syaitan itu mudah saja. Ya. Dilakukan oleh syaitan, ya. Artinya dia wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya mau tanya, apa setiap selesai ngaji harus mengucapkan sadaqallahul azim? Tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sadaqallahul azim ketika selesai mengaji. Maka ini termasuk kebid'ahan. Apakah hadiah atau kupon yang digosok yang ada di dalam atau di luar bungkus ciki atau jajanan pada umumnya sekarang ini, apakah boleh ditukarkan di warung atau toko di mana jajanan tersebut dibeli? Ya. Jika sudah pasti mendapatkan hadiah, maka boleh ditukar. Tapi jika belum pasti,

Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, termasuk juga kalau seorang mengatakan saudaranya itu ahlul bid'ah, ya, seperti khawarij, murji'ah, sufi dan yang lainnya, padahal saudaranya tidak seperti itu, maka perkataan itu kembali kepadanya. Wallahu a'lam. Jadi tidak mudah, ya, tidak boleh bermudah-mudahan di dalam memvonis, ya, seorang itu sebagai ahlul bid'ah atau sebagai seorang khawarij. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga. Bagaimana derajat hadis ini, sahih atau dhaif? Ya. Mohon penjelasannya. Hadisnya dhaif, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya. Hadisnya dhaif. Dijelaskan kedhaifannya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Silsilah Ahadits As-Sahihah pada juz ke-10 halaman 40 nomor 4538. Baik. Hanya saja makna hadis ini sahih, ya. Bahwasanya hakikat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menghidupkan sunnah beliau. Inilah kecintaan yang hakiki. Ya. Ini kecintaan yang hakiki. Bukan justru dengan mengadakan kebidahan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersama beliau di dalam surga. Ini hadisnya sahih. Maknanya sahih. Karena ada hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahabba." Ya. "Anta ma'aman ahbabta." Ya. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi insyaallah taala, kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai beliau, maka kita akan bersama beliau di surga. Ya. Wal'iyadu billah, kalau kita mencintai orang-orang kafir, ya, para artis-artis yang fasik, ya, kita akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama mereka. Ya. Apalagi sampai mencontoh mereka, mencontoh gaya mereka, pakaian mereka, ya, akhlak mereka. Ya. Maka, na'udhu billahi min dzalik, kalau kita dibangkitkan bersama mereka pada hari kiamat. Iya. Baik. Ini maknanya sahih, tapi tidak boleh kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Tidak boleh. Sebab hal itu bukanlah hadis yang sahih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancam, "Man haddatha anni haditsan yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain." Ya, barang siapa yang menyampaikan satu hadis dariku yang dia ragu apakah hadis itu benar atau tidak, yang itu dhaif, ya, maka dia salah seorang pendusta. Ya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Baik. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Ya, mohon maaf karena banyaknya pertanyaan. Ya, insyaallah taala pertanyaan-pertanyaan yang lain akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Wallahu taala a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Nasir Sufyan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan belasan kebaikan bagi jazakumullah khairah. Dan juga kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang menginginkan kitab Tauhid, dulu kami telah menyampaikan bahwasanya insya Allah kami bisa memfotokopikan kitab tersebut, kitab Tauhid, yang dibilang perkiraan biayanya itu Rp35.000. Dan kemarin juga ada salah satu pendengar, Pak Miswar, mudah-mudahan beliau mendengarkan insya Allah. Kalau misalkan ingin mendapatkan kitab tersebut, supaya kalau kesini SMS terlebih dahulu kepada pengurus Radio Dakwah Salafiyah yang nomornya 0813-949-7127, SMS dulu agar kami bisa mempersiapkannya, sehingga tidak khawatirkan sebagaimana kemarin ketika beliau datang kita tidak persiapan, sehingga kepada Allah apa yang maksud ingin mendapatkan kitabnya tidak kesampaian. Jadi kami mohon maaf misalkan ada kekurangan ataupun kesalahan. Itu mungkin informasinya. Dan tadi juga saya sampaikan bahwasanya alamat dari Radio Dakwah Salafiyah ini adalah di Masjid Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari di Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Jadi yang kalau dari kota Banjarsarinya yang menuju ke arah Lakbok kurang lebih 1 kilo, 1 kilo jaraknya. Nah itu mungkin informasinya. Dan sebagaimana biasa kami masih mempersilahkan kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silahkan kirimkan saja pertanyaannya baik melalui SMS maupun melalui surat. Itu mungkin yang ingin disampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan maupun kekurangan, dan mudah-mudahan tadi faedah-faedah penting bisa kita yakini dan kita amalkan dengan baik. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita pertolongan, agar kita senantiasa bisa beribadah dengan ibadah yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian mungkin yang ingin disampaikan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.